Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladhi syarrafa lana bi sahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan nalqa biha rabbana yawmas sarair tubla wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azzim ala abdikal mujtaba wa habibikal muntaqa sayyidi ahli al-ardi wa sayyidi ahli al-sama sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wal anbiya wal arifin wal awliya wa ala alihi wa ashabi arbabi sidqi wa taqa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmin liqa. Amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir dalam majlis ilmu yang dimuliakan Allah, majlis salawat dan majlis zikir. Setelah kita berselawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan makna dari kalimat-kalimat dan ucapan yang keluar dari mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang beliau berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Beberapa kalimat telah kita dengar syarahnya dan penjelasannya. Kita akan lanjutkan kepada kalimat berikutnya. Rasul berkata kepada Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata Rasul, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Pesan yang pertama Rasul katakan, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Lalu pesan yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya Allah Ta'ala ada di hadapanmu. Jaga Allah, niscaya Allah Ta'ala menjagamu. Dan ini terbukti di dalam kehidupan Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan salihah yang hidup di zaman Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah. Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau pernah mengatakan di antara ucapan yang masyhur, aku menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut masuk neraka atau bukan karena ingin masuk dalam surga, tapi aku karena menyembah Allah karena ia berhak untuk disembah. Itu ucapan Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata Rasul dalam hadis tadi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Sayyidina Rabi'ah, perempuan salihah, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah dalam pandangannya, menjaga Allah dalam tangannya, menjaga Allah di kakinya, menjaga Allah di tangannya, menjaga Allah di hatinya bahkan, maka seluruh tubuhnya yang empat, yang anggota tubuhnya yang tujuh, Allah taala dia menjaga Allah dalam anggota-anggota tersebut. Sehingga Allah Ta'ala menjaganya. Di suatu saat dihikayatkan bahwa rumah beliau Sayyidatina Rabi'ah kemasukan maling. Maling masuk dalam rumahnya. Malam hari beliau lagi tidur. Ya, belum waktunya untuk bangun tahajud. Beliau lagi tidur. Lalu maling ini mengambil barang yang dianggapnya berharga, ambil pakaian. Ambil apa aja yang diambil? Seperti layaknya maling yang lain, masuk tanpa izin, keluar juga enggak mau izin. Kan begitu. Kalau masuk tanpa izin, tamu namanya, bukan maling. Masuk tanpa izin, keluar enggak mau izin juga. Ambil baju-baju, ambil barang-barang. Ya, disiap diambil, siap mau keluar rumahnya Sayyidina Rabi'ah. Mana dia pintu, enggak ada pintu. Kanan, tengok kiri. Telingak-telinguk, tidak ada pintu. Lalu diletakkan barang-barang yang udah dibawa dipinggul dipanggul di bahunya, diletakkan, ketika diletakkan, nah dilihat pintu, ada tuh dia pintunya, ditandain pintu di sebelah situ mau keluar, ambil lagi enggak ada pintu. Berkali-kali begitu, ditaruh ada pintu dilihat, diambil lagi enggak ada pintunya, raba sana raba sini enggak ada pintu, semua tembok enggak ada jalan keluar. Tapi kalau diletakkan itu barang, dilihat pintu ada. Nah. Ya, sampai berkali-kali begitu akhirnya terdengar ucapan, terdengar suara, Sayyidina Rabi'ah lagi tidur rahimahullah ta'ala, lagi tidur di atas tempat tidurnya, terdengar suara, suara itu disebut hatif, hatif artinya suara tanpa terlihat sosoknya. Suara itu berucap, katanya, in kanal muhib naiman fa innal mahbub yaqdhan, katanya. Jikalau orang yang mencintai kami sedang tidur, kami yang dicintainya enggak tidur. Lalu suara itu ngomong lagi, dhu'iz thiyab wa khruj minal bab, taruh tuh baju-baju. Lalu keluar dari pintu. Fa inna nahfadzuha wa la nadawaha lak wa in kanat naimah. Sungguh kami menjaganya dan kami tidak biarkan dia ya disakiti walaupun dalam keadaan tidur. Itu suaranya Allah Ta'ala jaga. Maka setelah mendengar suara itu, diletakkan pakaian-pakaian Sayyidatina Rabi'ah yang diambil dan barang berharganya, lalu dikeluar dari pintu, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk maling, maling ke dalam rumah seorang waliyah, keluar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk rumahnya itu, apalagi masuk majelisnya. Ihfadzillah yahfadzuka, itu makna jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu. Jaga perintahnya supaya jangan ditinggalkan, jaga larangannya supaya jangan dikerjakan. Lalu yang pesan yang kedua, ihfadzillah tajidhu tujahak. Kata Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahuma, jaga Allah Ta'ala, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Apa maknanya Allah di hadapanmu? Kalau kita jaga Allah, di hadapan kita ada, setiap kali kita jalan di depan kita. Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Allah maha suci dari tempat, maha suci dari waktu, maha suci dari semua yang ada dalam dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan makhluk. Maka makna tajiduhu tujahak, makna engkau pasti akan mendapatkan Allah di hadapanmu, artinya bukan Allah bersosok di depan kita. Karena kalau Allah bersosok berarti Allah bertempat. Ya, sedangkan Allah Ta'ala mustahil memerlukan tempat. Di dalam ilmu tauhid kita pelajari sifat 20, diantaranya mukhalafatun lil hawadith, Allah Ta'ala berlainan sifatnya dengan makhluknya. Maka sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita makhluk ini perlu apa? Kita adalah jirim. Jirim itu benda. Setiap benda perlu tahayyuz, perlu tempat. Apapun yang ada di dunia ini yang berupa benda pasti itu perlu tempat. Ini tiang perlu tempat, di situ tempatnya. Ini leker, ini kitab, ada tempatnya di atas meja. Ini jam tangan, tempatnya di tangan-tangan ini, di lengan-lengan tangan dan seterusnya. Kita pun bertempat karena kita benda. Kita jalan di atas bumi, kita duduk di atas tanah, di atas kursi, bertempat karena kita benda. Dan juga memerlukan jihad, arah belakangan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu makhluk memerlukan hal yang disebut dengan jihad, itu arah. Makanya kita sah aja kalau kita katakan fulan ada di sebelah kanan ana, ya, fulan ada di sebelah kiri ana, di depan ana, di belakang ana, karena fulan itu makhluk atau benda mati. Kursi itu di samping saya, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Nah, itu makhluk perlu semuanya kepada arah. Ya, langit di atas, langit makhluk, langit di atas kita, tanah makhluk, tanah di bawah kita. Tapi Allah Ta'ala suci dari tempat. Allah enggak dibilang di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Zatnya suci dari itu, zatnya suci dari itu. Kalau dikatakan Allah di langit, bukan Allahnya di langit. ya, tapi kekuasaannya di langit. Allah enggak bertempat. Kalau disebut innallaha 'alal arsyis tawa, sesungguhnya Allah telah bersemayam di atas arsy, bukan Allahnya bersemayam di atas arsy. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, apa bedanya dengan tuhan-tuhan yang disembah yang lain oleh orang-orang yang ini, yang di dunia ini? Ya. Dan kalau Allah bersemayam di atas arsy, maka berarti arsy-nya lebih besar daripada Allah. Arsy singgasana. Seperti raja duduk di singgasana, di atas singgasananya. Gedean rajanya apa singgasananya? Gedean singgasananya, ente duduk di atas kursi. Ya, tempat yang ente duduki lebih besar dari ente atau lebih kecil dari ente? Lebih besar, kalau lebih kecil enggak bakal bisa duduk di atasnya ente. Ya. Tempat tidur begitu juga, tidur di atas ranjang. Kalau kita tidur di atas ranjang bayi enggak bakalan muat. Karena badan kita lebih besar, kita memerlukan ranjang yang lebih besar daripada ranjang anak bayi. Ranjang yang kita pakai buat tidur itu bertempat. Mustahil Allah Ta'ala bertempat. Innallaha 'alal arsy istawa artinya apa? Innallaha istaula 'alal arsy. Istaula menguasai arsy-Nya. Mengatur arsy-Nya. Bukan bertempat di atas arsy duduk begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala suci dari segala makhluk, dan begini pun ini. Ya, ketiga, makanya di dalam ilmu tauhid kalau ada kalimat-kalimat, ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan seakan-akan Allah menyerupai sifat makhluknya, maka itu ayat ditakwil oleh ulama. Itu ayat ditakwil oleh ulama. Allah katakan disebutkan dalam hadis, misalnya Allah berfirman dalam hadis Qudsi, kata Allah Ta'ala, ya abdi inni maridtu walam tazurni. Wahai hambaku, abdi maridtu walam tazurni. Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak kunjungi aku, engkau tidak ziarahi aku, engkau tidak jenguk aku. Soalnya Allah sakit. Lalu gimana kita menjenguknya kalau Allah sakit? Rumah sakitnya di mana? Ruang ICU-nya di mana? Kamar berapa? Lalu Allah telah jelaskan di situ maksudnya sakit, bukan sakit yang kalian kira. Sakit panas, sakit gigi, apa sakit jantung, apa sakit paru-paru, apa sakit perut. Bukan itu yang dimaksud sakit. Makanya di situ dalam hadis itu disebutkan hambanya bertanya, "Ya Rabbi, kaifa maritta wa anta rabbul alamin?" Bagaimana mungkin engkau sakit, engkau Tuhan semesta alam? Bagaimana Tuhan sakit? Maka Allah menjelaskan dalam hadis Qudsi tadi. Kata Allah Ta'ala, "Maridu 'abdi fulan." Sakit hambaku tu si fulan. "Alam tazurhu?" Engkau tidak ziarahi dia. Fa in zurtahu, jika engkau ziarahi dia, engkau jenguk dia, la wajadtani indah, engkau dapatkan aku ada di sisinya. Jadi rupanya yang sakit bukan Allah, yang sakit hamba. Itu kan ditakwil, padahal Allah telah bilang aku yang sakit, tapi maknanya bukan Allah. Jadi kalau disebutkan atau dikatakan kalian ini bagaimana sih mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an, Allah udah bilang begini, kenapa kalian takwil, kenapa kalian rubah maknanya, kalian pindahkan maknanya dari mana itu ke mana yang lain. Allah ajarin dalam ayat, dalam hadis ini, karena Allah yang ngajarin sendiri. Allah bilang aku sakit, tapi tiba-tiba Allah bilang bukan aku yang sakit tetapi hambaku. Jadi Allah mengajarkan untuk tidak memaknakan itu ucapan dengan makna yang sesungguhnya, tapi ada makna lain, oh maknanya itu hambaku yang sakit. Ya. Lalu ketika Allah katakan kalau engkau jenguk hambaku itu, maka engkau akan dapatkan aku ada di sisinya. Allah ada di sisinya. Samping sebelah mana? Ya, kalau teman kita sakit, kan biasanya orang sakit tertidur di atas ranjangnya di rumah sakit atau di rumah. Kalau Allah telah katakan jikalau engkau jenguk, engkau kunjungi, engkau ziarahi hambaku itu, engkau akan dapatkan aku ada di sisinya. Kita ziarahi teman kita, mana Allah tadi, sampingnya, kanan apa kirinya apa? Artinya sebagaimana aku ajarkan yang pertama, aku bilang aku sakit bukan aku yang sakit. Begitupun ini, ketika aku bilang aku ada di sisinya bukan aku yang di sisinya. Bukan aku ada di samping kanannya atau kirinya atau di dekat kakinya atau dekat kepalanya. Tapi maknanya apa? Maknanya rahmatku ada, kasih sayangku ada pada orang yang sah, ampunanku ada pada orang yang sah, yang sakit. Ini orang yang sakit doanya mustajab. Orang yang sakit doanya mustajab. Itu takwil namanya. Di sini pun begitu sama. Ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, jaga hak-hak Allah, jaga perintah Allah, jaga larangan Allah, maksudnya dihindari, jangan sampai kau kerjakan. Tajiduhu tujahak, niscaya engkau dapatkan Allah Ta'ala ada di hadapanmu. Maksudnya apa ya? Bukan seperti yang tadi, bukan maksudnya di depan kita, tetapi maksudnya Allah Ta'ala menjaga kita dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Begitu maknanya. Bukan Allah Ta'ala yang zatnya ada di bersosok di depan kita. Disebutkan, diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah punya hamba sahaya namanya Safinah. Namanya Safinah. Kalau diartikan pakai bahasa Arab, Safinah itu artinya apa? Kapal, perahu. Perahu itu namanya Safinah. Tapi ini nama hamba sahaya budak milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini juga yang diriwayatkan dalam hadis ketika disuruh buang air pipisnya Rasul. Ya kalau zaman dulu kan enggak kayak kita, kamar mandi ada di dalam. Kamar mandi di belakang rumah. Dulu kamar mandi di luar jauh. Makanya selalu disediakan di kamar Rasul bejana untuk pipis beliau. Nah, setiap pagi dibuang kalau ada isinya. Maka dipanggil Sayyidina Safinah untuk buang itu. Disuruh dibuang di tempat yang enggak kelihatan oleh orang. Yang enggak diketahui oleh orang. Maka dibawa keluar kamar, balik lagi. Ya, cepat betul buangnya. Balik lagi. Lalu ditanya dibuang di mana, kata beliau aku buang di tempat yang enggak kelihatan di dalam perutnya. Dibuang dalam perutnya. Di dalam riwayat yang lain Sayyidina Abdullah bin Zubair. Beliau meminum darah bekaman Rasulullah. Ketika Rasulullah membekam, darahnya kotor kan, kalau bekam hitam biasanya, darah kotor. Anda itu dibuang oleh Rasulullah, dibuang di perutnya, minum. Para sahabat, akidahnya para sahabat begitu. Kalau di zaman sekarang ada yang berlaku demikian, kalau Rasul di zaman sekarang, misalnya hidup di zaman sekarang ada yang berlaku demikian, itu ada sekelompok kaum minum bilang, oh syirik, minum darah, minum pipis, ini menu syirik ini. Ini Sayyidina sahabat yang melakukannya. Akidah mereka demikian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dari syirik. Mustahil para sahabat Rasulullah musyrikin, sedangkan beliau melakukan, mereka melakukannya di depan Nabi. Nabi tahu ini minum darahnya, ini minum pipisnya. Yang lain mengerokin keringatnya Rasul, disimpan di dalam botol minyak wangi. Yang lainnya berebutan terhadap air wudunya. Yang lainnya berebutan terhadap rambutnya ketika dicukur. Ini tabaruk banget ini. Ya, mana mereka yang mengatakan syirik-syirik, hal-hal demikian syirik, maka kita lebih mengikut kepada jalan para sahabat walaupun dibilang musyrikin. Kan itu jalan sahabat, dan jalan sahabat enggak ada yang salah. Ya. Di sini Sayyidina Safinah nih, sahabat Rasul, diriwayatkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu. Jadi ada perintah Nabi, jalankan perintah Nabi, pergi. Beliau pergi, lalu perlu untuk naik ke perahu. Safinah naik perahu di tengah laut. Pecah perahunya karena badai. Sampai kemudian beliau selamat diombang-ambing ke suatu daratan. karena diombang-ambing di lautan, enggak tahu arah, tiba-tiba di daratan enggak tahu arah kemana ini, kemana nih, disuruh Rasulullah ke sana, kita sekarang di sini kemana nih, enggak tahu. Lalu di darat setelah beliau siuman di daratan itu, tiba-tiba ada seekor singa. Ada seekor singa. Ini kita lagi bicarakan apa? Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya Allah ada di hadapanmu, selalu menjagamu. Siap Allah Ta'ala menjagamu, memeliharamu, melindungimu. Datang singa. Di sebuah pulau, di sebuah tempat, tiba-tiba datang singa. Lalu tanpa takut Sayyidina Safina bilang, "Hai singa, aku adalah utusan Rasulullah." Hanya ngobrol singa. "Dan aku punya surat untuk disampaikan ke suatu tempat. Sekarang aku nyasar, enggak tahu kemana ini. Enggak tahu arah kemana ini. Aku mau ke tempat ini, sekarang aku nyasar di sini." Maka dikatakan, "Tunjukkan aku jalan." Ditunjukin jalan oleh singa. Singa jalan di depan, dia jalan di belakang. Ditunjukkan oleh singa tersebut jalan kemana dia mesti berjalan supaya sampai ke tempat tujuan untuk mengantarkan surat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ke suatu tempat yang sudah dikenalnya. Lalu kata Sayyidina Safina, "Udah cukup di sini, ada tahu tempat dah, ada tahu jalan." Orang kata bilang, "Udah cukup sini aja, tahu ke sana tahu jalan gampang. Cukup di sini udah." Nah, ketika dibilang udah cukup di sini, maka singanya pun yuhamhim gitu. Seakan-akan sedih meninggalkan Safina. Lalu dipulang, dipergi ke tempat asalnya. Tajiduhu tujah, Allah Ta'ala melindungimu. Singa bahkan turut dengan Sayyidina Safina, karena Sayyidina Safina tipe orang yang menjaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjaga perintahnya, yang menjauhkan larangannya. Sebab itu ada ungkapan, jikalau seseorang hamba takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka segala sesuatu takut kepadanya. Kalau benar kita punya hakikat khauf, takut yang sebenarnya terhadap Allah, maka segala sesuatu takut sama kita, karena kita takut sama Allah. Ada salah seorang salihin ketika berjalan ditangkap oleh para pembegal. Kalau enggak salah Abu Yazid al-Bustami atau yang lain. Lalu mereka bersepakat untuk membunuh ini. Cara bunuh gimana? Masuknya ke dalam kandang macan. Masuk ke dalam kandang macan. Mereka kira bahwasanya beberapa saat kemudian ini pasti akan dimakan macan. Tinggal setelah beberapa lama balik lagi mereka ke kandangnya, tiba-tiba dia lagi duduk macan sedang bercanda-canda dengan macan. Lalu ketika mereka tanya, "Bagaimana mungkin demikian? Macan kok tunduk dengan manusia?" Lalu kata beliau, "Man haballah habahu kullu syai." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Man haballah habahu kullu syai. Ya, tapi mereka punya thiqah. Ketika mereka takut benar kepada Allah, mereka punya thiqah, punya kepercayaan yang penuh terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika menghadapi hal demikian, ya, kalau ketika menghadapi hal demikian masih gimana nih macan ini depan kita ini. Ini belum ada thiqah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jangan macam-macam yang tidak kebun binatang masuk macam-macam. Masuk kandang macan lagi. Ya. Lalu Rasul mengatakan dalam pesan yang berikut, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Ya itu ya. Ihfadillah tajidhu tujah. Terus apa lagi salahnya? "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Ya, sebelumnya masih dalam penjelasan idza ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah Ta'ala akan berada di hadapanmu. Diriwayatkan dari Sayyidina Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani, beliau mengatakan, suatu hari aku sengaja mengunjungi Al-Imam Abil Khair Nisaburi dan mengucapkan salam kepada beliau. Lalu tatkala kami sudah sholat maghrib berjamaah, setelah selesai sholat maghrib berjamaah, aku keluar untuk berwudu. Ini kata Al-Imam Muzani, aku keluar untuk berwudu. Nah, tiba-tiba ada binatang buas di depanku dan mengarah kepadaku. Aku takut ada binatang buas. Lalu aku kembali ke dalam, mengabarkan kepada beliau Al-Imam Abil Khair An-Nisaburi. Ada binatang buas di luar katanya. Ya kayak kita gini, tiba-tiba kalau ada sesuatu yang menakutkan di luar, kita bakal kembali ke dalam, kita bilang orang-orang yang dalam, ada binatang buas di luar. Ya, beliau pun demikian. Takut melihat ada binatang buas di luar, kembali ke dalam, melapor kepada Al-Imam Abil Khair An-Nisaburi. Hai tuan, ada binatang buas di luar. Lalu beliau keluar. Dan beliau bersuara dengan suara yang kencang, kata beliau kepada binatang buas itu, alam aqul laka la tata'arrad li adyafi, bukankah aku sudah bilang kepadamu jangan ganggu tamu-tamuku. Tanah Andi, pergi tanah, pergi binatang buasnya. Nah, yang tamunya ketakutan setengah mati, ada binatang buas datang. Lalu setelah pergi, maka aku pun berwudu. Setelah aku berwudu, kembali aku menemui Syekh. Maka Syekh Ali itu Abil Khair An-Nisaburi berkata kepadaku, istaghaltum bitaqwimiz zahir fa khiftum asad, washtaghalna bitaqwimil batin fa khafanal asad. Kata Syekh itu, Syekh Abil Khair An-Nisaburi kepadaku, Imam Al-Muzani ini, kalian ini sibuk dengan perkara yang zahir, ya belajar ilmu zahir, ini fikih yang zahir, nahu yang zahir, sorof segala macam. Kalian sibukkan diri dengan merapikan yang zahir, mengurus yang meluruskan yang zahir. Lalu kalian takut terhadap singa, binatang buas tadi. Dan kami menyibukkan diri dengan meluruskan yang batin, maka singa takut kepada kami. Karena punya khauf terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah para aulia, para shodiqin, yang di zaman sampai zaman kita mereka ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan mereka. Amin. Wafatkan kita dalam husnul khatimah. Berikan kita taubat dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bekal kita sampai ke alam kubur, sampai ke alam barzakh, sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam Senin besok tanggal 17 Mei kita ngaji di makam. Enggak libur ngajinya, tapi ngaji di makam. Di makam Habib Kuncung, untuk menghadiri acara Tabligh Akbar Isra Mi'raj Majelis Adya Ulami. Tepatnya di makam Al-Maghfurlal Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah, dari pukul 8 sampai dengan selesai. Ya, jadi kita enggak libur malam Senin besok. Semuanya diundang hadir, untuk hadir di sana bersama kaum muslimin muslimat yang lain. Kita luruskan niat. Yang terpenting ketika hadir acara-acara tersebut adalah niat. Niat untuk membersihkan hati, niat untuk memperbagus akhlak, niat untuk membela agama, niat untuk memperbanyak yang hadir dari kaum muslimin muslimat, niat untuk menegakkan syiar Nabi Muhammad SAW, niat untuk menebarkan kebaikan, niat untuk menegakkan yang hak, niat untuk memperbanyak para zakirin yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mendapatkan husnul khatimah indal maut, niat untuk mengumpulkan bekal untuk pulang kehada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat banyak pasang, semakin banyak niat yang soleh yang kita pasang, maka semakin banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk hadir dan diberikan taufik dan hidayah untuk hadir. Ya, kita ajak semua orang-orang yang bisa kita ajak untuk hadir bersama.